datang kawin di kantor. Kawin bye-bye, jangan laki bakalai. Kalau laki bakalai, balik pulang lebih baik. Oleh CEO, CEO sayangi. Rasa sayang, sayang badani. Balenggang tepat ke Tanjung, Balenggang Lombose. Lamari beta dansa dengan se. Dansa bye-bye, jangan sampai lapagai. Kalau sampai lapagai, lari kawin lebih baik. Oleh CEO, CEO sayang.